Ahmad juga bawa kiraan yang pegangin dong. Yuk, nyari kepanjangan ya. Come on. Sekarang kita akan sholat dulu, sholat Jumat dulu ya guys. As itu kita memberi makan kuda dan naik kuda guys. Ada banyak deh pokoknya nanti kita naik. Terus naik, kasih makan kelinci. Naik perahu. Nanti Damat yang ngasih makan kelinci ya. Kasih makan kelinci. Pokoknya banyak lagi. Kami lagi di mana, Kak? Di Bandung. Mainnya setelah sholat Jumat ya, guys. Mana? Sholat dulu. Di? Sekarang kita akan sholat Jumat. Tadi sholat Jumat kita akan bermain ya. Paling aman sebelah sini ya? Nggak apa-apa. Oke, okay, baik. Assalamualaikum. Dek, kita naik kereta ya? Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita naik kereta. Ada lagunya. Jadi saya tidak bisa ngaji di sini. Nggak kedengeran. Nggak aneh. Kita jalan. Bismillah, berdoa dulu. Guys, berdoa guys. Ini mau berdoa, oh, cu. Oh iya, siap guys. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kita berangkat ya. Ya, gimana, Kang? Ya. Kita harus lupa kakak Assalamualaikum teman-teman, sekarang kita akan naik kuda. Ini miniatur poni saya, ini asalnya dari Belanda. Ini jenisnya poni pala bela, paling kecil. Ini namanya Bella ya. Bella. Nah, asalnya dia dari Belanda, miniatur poni. Berapa umurnya nih? Ini umurnya sekitar 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun, pantesan kecil. Itu umurnya. Kalau itu sekitar 8 tahun. Loh, seumuran gak ambil kan? Oh, ini sama. Assalamualaikum, teman-teman sekalian. Saat ini saya bersama Pak Haji Ahmad dan Kak Rakas. Ya, kita sedang ada di Taman Lembah Dewata di Bandung dan sedang mencoba menekuni salah satu ibadah sunnah yaitu berkuda. Ya, berkuda ini punya banyak maknanya. Bagaimana kita bisa akrab dengan kuda, mengendalikan, ya, keberanian. Kita jalan lagi deh. Bismillah. Yo. Baik. Ini jenis khail ya. Jadi ada kuda tuh macam-macam. Kalau kuda umum itu disebutnya hisan. Orang Arab kalau menyebutnya kuda itu hifan, ya. Tapi nanti ada juga misalnya seperti ada khail. Khail itu kuda tinggi, besar, ya, tunggangan. Saya bisa dipakai untuk dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya butuh kekuatan fisik, ya, seperti militer. Nah, itu. Ada lagi misalnya faros, ya, atau firas gitu. Makanya penunggangnya disebut dengan fursan. Itu asalnya dari, ada yang disebut demikian karena dari Persia, ya, kudanya cenderung punya postur yang tinggi, besar, ya, dan biasa digunakan untuk kuda-kuda tunggangan. Ya, kayak dulu mungkin dari peperangan, ya, mungkin sekarang dipakai balapan dan semacam itu. Nah, ini jenisnya tail, ya, makanya tampilannya gagah nih, ya. Ini ada diantaranya di Quran surah ketiga, Ali Imran di ayat ke-14. Ya, Allah berfirman langsung ke kalimatnya, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Ya, dan khail, kuda tunggangan, kuda ren, gagah, musawwamah yang diberi tanda. Ya, punya tanda. Jadi ini bisa dikasih tanda, ya. Ya, rakas. Rakas. Rakas, tenang ya. Rakas. Assalamualaikum. Yuk, kita jalan dulu ya. Nah, ini kita sedang putar-putar di lembah Taman Dewata. Ini kurang lebih luasnya ada 25 hektar, ya Kang? Iya, benar. 25 hektar. Ini salah satu ownernya, sahabat kita juga, ya, Mas Rizal. Kita doakan yang mudah-mudahan beliau bisa kembangkan olahraga berkuda ini untuk melatih fisik dan dalam rangka juga beribadah, mengamalkan salah satu petunjuk Nabi untuk ibadah sunnah berkuda. Nah, enak teman-teman sekalian, ya. Apalagi nanti kalau kita sudah mencoba membiasakan untuk akrab dengan kuda, ya. Dek, semangat, Dek. Ayo, ini Ahmad, ya, kita ketiga. Pak Amil sudah sendiri tadi berkuda, Pak Amil juga sendiri. Ini Karakas, usianya 19 tahun, ya? Iya, 19 tahun. Tadi ada Kapten juga, ada Bella, kuda poni, ya. Assalamualaikum, kita akan mencoba berlomba speed kecepatan. Ya, saya dari tim BA, Ria dan Ahmad. Saya Kang. Lawan ini dari TK. Adik. Adik. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Go go go go. Teman-teman, sekarang kita akan kasih dimakan kelinci. Masya Allah. Pegang ininya tuh. Coba deh pegang. Tuh. Tuh. Pegang. Baik ya kuncinya. Ini lucu. Nah, ini pegang ini ya tuh. Tuh. Mana? Ci. Mantap. Kasih lagi, kasih lagi. Ada kasih lagi itu, kasih lagi. Kasih lagi nih. Ini kasih lagi. Tuh. Mundur tangannya, mundur. Pegangnya ininya, ininya pegangnya. Nah, pintar.